Perpisahan adalah pahit, dan ini adalah satu pengalaman. Kita tidak akan merasa bertuahnya hidup di bumi ini jika kita tidak melihat kemana dan melihat malam yang bertiba-tiba di tempat orang lain. Setiap seorang dari kita mempunyai tujuan dan cita-cita yang berbeza. Tujuan untuk mengecap kebahagiaan dan ketenangan. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenang, berpergianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu, karena bang tak bakal sama. Selamat.